السلام. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba, yang kita telah sampai kepada kaidah yang ketiga, di mana al-muallif di sini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang berbeda-beda dalam hal peribadahannya. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh, dan ada yang beribadah kepada benda-benda mati, batu-batu, patung-patung, pohon-pohon. Ada juga yang mengibadahi matahari dan juga bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka semuanya untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan apabila mereka enggan, tidak mau diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya mereka dengan sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda tersebut semuanya dihukumi sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang kafir, bukan orang yang bertauhid dan halal darahnya serta hartanya. Kemudian kita ulangi sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya. Beliau berkata: فَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ. Dalam kaidah ini ada bantahan bagi orang-orang yang berkata: الَّذِينَ يَعْبُدُ الْأَصْنَمْ. Sebenarnya orang-orang yang beribadah kepada patung, laisa mithlu alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Tidaklah seperti orang yang beribadah kepada seorang yang saleh ataupun malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Berarti di sini Mereka membedakan antara peribadahan antara kepada patung benda mati dengan peribadahan kepada makhluk-makhluk yang mulia seperti orang yang soleh ataupun malaikat. Qala li'anna ha'ula ya'buduna ahjaran wa ashjaran. Karena mereka beribadah kepada batu-batu dan juga pepohonan. Qala wa ya'buduna jamadat. Dan mereka beribadah kepada benda-benda mati. Seperti juga yang beribadah kepada matahari dan bulan. Mereka beribadah kepada benda mati. Amalladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laisa mislu alladhi ya'budul asnam. Adapun yang beribadah kepada seorang yang soleh atau seorang wali dari wali-wali Allah, yaitu orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wali Allah, maka tidaklah seperti orang yang beribadah kepada patung-patung, mengibadahi wali dan mengibadahi orang soleh, tidak seperti yang mengibadahi patung. Dikarenakan menurut mereka benda mati tidak memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan sebagai suatu yang tinggi posisinya, memiliki derajat, kedudukan dan kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang soleh dan seorang wali jelas dekat dengan Allah. Seorang yang kemudian didengar doanya ketika masih dalam keadaan hidup. Seorang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perkara yang dihadapinya. Itulah para wali dan orang-orang soleh. Dan juga mereka memiliki karomat, perkara-perkara yang kemudian di luar kebiasaan manusia ataupun para nabi, mereka memiliki mu'ajizat. Perkara-perkara yang begitu menakjubkan di luar kebiasaan manusia yang merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian pepohonan ataupun batu-batu, patung-patung, tidak ada posisinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budu al-qubura al-ana yaftalifu hukmuhu 'an alladhi ya'budu al-asnam. Mereka menginginkan dengan perkataan ini bahwasanya orang yang beribadah kepada kubur-kubur sekarang ini berbeda hukumnya dengan orang yang beribadah kepada patung-patung. Fala yakfur, maka tidaklah kufur orang yang seperti ini. Beribadah kepada kubur, doa kepada penghuni kubur, menyembelih untuk penghuni kubur. Tidak kufur menurut mereka. Karena yang diibadahi adalah orang soleh. Qala wala yu'tabaru amaluhu hadha syirkan. Dan amalannya ini tidak dianggap sebagai suatu kesyirikan ketika beribadah kepada kubur tadi. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh untuk diperangi orang-orang yang beribadah kepada kubur. Yang ini pada masa muallif rahimahullahu taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, memang banyak orang-orang yang seperti ini jenisnya. Yang mereka membangun kubah-kubah di atas kuburan. Di sana ada kubahnya sahabat Zaid bin Khattab, saudara dari Umar bin Khattab, yang kemudian dibangun di atasnya kubah. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bersama dengan waliul amr ketika itu berusaha untuk memerangi orang-orang seperti ini dan menghancurkan kubur-kubur tadi. Maka di antara syubhat mereka bahwasanya mereka tidak kufur. Mereka beribadah kepada orang-orang soleh, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian diperangi? Ini yang menjadi syubhat mereka. Qala fa naqulu, maka kita mengatakan ar-rasulu lam yufarriq bainahum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikin kulluhum, bahkan menganggap mereka sebagai musyrikin seluruh dari mereka, yaitu seluruhnya yang dengan segala macam sembahan-sembahan yang berbeda-beda tadi, semuanya dianggap orang-orang yang musyrik, berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wastahalla dima'ahum wa amwalahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka tanpa dibeda-bedakan tadi, antara yang beribadah kepada matahari dan bulan dengan orang yang beribadah kepada para nabi seperti orang-orang Nasara, atau kepada orang-orang saleh seperti yaitu Yahudi. Qala wa lam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Walladzina ya'budunal masih, maka kemudian orang-orang yang beribadah kepada al-masih yaitu Isa bin Maryam, wal masih Rasulullah, dalam keadaan al-masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa ma'a hadza qatalahum, dalam keadaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, yaitu orang-orang Romawi. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, dan orang-orang Yahudi mengibadahi Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim, yang Uzair ini adalah termasuk nabi-nabi mereka, nabi-nabi orang Yahudi. Yang Yahudi, orang-orang Yahudi ini mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair adalah anak Allah, saking solehnya dia, saking tinggi ilmunya, dikatakan sebagai anak Allah, padahal dia adalah seorang nabi. Au min salihihim, atau bisa jadi termasuk salah satu seorang soleh di antara mereka, di antara orang-orang yang soleh, bisa nabi, bisa orang soleh. Ada dua kemungkinan tentang Uzair ini, ada dua pendapat. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang Yahudi tersebut dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, yang mengibadahi nabi seperti Nasar diperangi, dan yang mengibadahi orang soleh seperti Yahudi pun diperangi. Jadi Yahudi ini juga mengibadahi nabi. Dalam satu pendapat bahwasanya Uzair adalah nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh orang-orang tadi bahwasanya orang yang beribadah kepada benda-benda mati tidak sama dengan orang-orang yang beribadah dengan benda kepada orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakannya seperti mereka membedakan antara orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang ini bukan kesyirikan, yang itu kesyirikan. Ya, semuanya dianggap sebagai kesyirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianggap sebagai suatu yang kemudian menjadikan halal harta dan darah mereka. Qala fa syirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan atau ya'budu sanaman atau hajaran atau syajaran, maka kesyirikan tidak ada perbedaan di antara orang yang beribadah kepada seorang yang soleh atau seorang yang beribadah kepada patung, batu, atau pohon-pohon. Qala li'anna syirka huwa, karena kesyirikan itu adalah pengertiannya dan definisinya, ibadatu ghairillahi kainan man kana, peribadahan kepada yang selain Allah, siapapun itu yang diibadahi, dimanapun dia, apapun itu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka peribadahan tersebut adalah kesyirikan. Qala wa li hadza yaqul, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, surat An-Nisa ayat ke-36, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengannya, dengan suatu apapun. Berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Qala wa kalimatu syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi ta'ammu kulla syai'in. Maka kata syai'an di sini dalam surat An-Nisa ayat ke-36 tadi adalah nakirah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Nakirah di sini atau apa syai'an di sini nakirah. Sesuatu apapun. Fi siyaqin nahi. Kata yang nakirah dalam konteks pelarangan. Dalam konteks larangan. Ta'ummu kulla syai'in. Maka mencakup segala sesuatu. Inilah kaidah. Suatu kata yang nakirah apabila diletakkan dalam konteks larangan, maka dia memberikan faedah umum. Menunjukkan larangan tersebut umum terhadap segala sesuatu yang cocok dengan makna kata yang nakirah tadi. Makna kata nakirah itu syai'an, sesuatu apapun. Apapun itu. Berarti apa yang dikatakan dengan sesuatu itu? Sesuatu itu bisa manusia. Sesuatu juga bisa yaitu barang, benda, pohon, batu, matahari, bulan. Ini sesuatu. Ini sesuatu. Maka dikarenakan nakirah di sini diletakkan di konteks larangan, maka larangan tersebut mencakup makna yang terkandung dalam kata tadi, syai', sesuatu. Berarti mencakup semuanya, segala sesuatu. Misalnya dalam contoh yang lain, kita buat contoh supaya lebih jelas permasalahannya. Ada larangan. La tukrim fasiqan. Jangan engkau menghormati, memuliakan seorang yang fasik. Jangan memuliakan seorang yang fasik. Fasiqan nakirah. Suatu kata yang nakirah. Fi siyaqin nahi. Dalam konteks larangan. Jangan engkau memuliakan seorang yang fasik. Maka mencakup seluruh orang yang fasik. Siapapun itu. Siapapun orang yang fasik tadi. Orang yang terhormatkah dia? Atau orang yang rendahankah dia? Katakanlah ada larangan seperti itu. Ini bukan hadis, ini cuma suatu contoh saja. Suatu contoh saja. Jangan kau memuliakan seorang yang fasik. Maka yang seperti ini mencakup seluruh orang yang memiliki makna tadi, memiliki sifat tadi, yaitu disifatnya sebagai fasik. Kalau seorang yang soleh, seorang yang alim, tidak masuk dalam larangan. Tapi kalau orang yang fasik, misalnya dia seorang yang berzina, minum khamr, makan harta riba, dan yang lain sebagainya, fasik. La tukrim fasik. Jangan kau memuliakannya. Nah, di sini syai'an luas sekali, sesuatu, segala apapun bisa dikatakan sesuatu. Yang di sekitar kita semuanya dikatakan sesuatu. Maka sama, atau kemudian mencakup segala sesuatu tadi yang ada di alam semesta ini. Berarti apa larangannya umum. Qala ta'ummu kulla man usyrika ma'allah. Maka kata syai' tadi mencakup segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Minal malaikah, dari kalangan malaikat. Warusul, dan juga para rasul. Wassalihina wal awliya, dan orang-orang soleh, dan juga para wali-wali. Para wali. Wal ahjar wal ashjar, dan juga batu-batu, juga pepohonan. Kata syekh tadi yaitu cocok dengan seluruh segala sesuatu tadi, yang mulia ataupun yang tidak mulia, yang hidup ataupun tidak hidup, yang kemudian soleh ataupun fajir, ataupun kemudian tidak bisa dikatakan soleh ataupun fajir seperti benda mati, semuanya tercakup dengan kata syekh tadi, sehingga larangan mencakup semuanya tadi, semua bentuk atau semua atau segala sesuatu yang dibariskan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syai'an di sini sebetulnya memiliki makna yang lainnya juga. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, yaitu apa, dengan ibadah apapun. Jangan berbuat syirik dengan doa, berdoa kepada yang selain Allah, atau berbuat syirik dalam hal misalnya berpuasa untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Jadi dari satu sisi jangan berbuat kesyirikan dengan suatu apapun, yaitu siapa yang diibadahi, jangan beribadah kepada suatu apapun. Bisa jadi pula dari sisi apa yang diperlakukan, apa yang diperbuat berupa ibadah itu, suatu apapun, walaupun itu kecil, suatu ibadah yang kecil, bersedekah misalnya 100 rupiah, 500 rupiah untuk Allah. Jangan berbuat kesyirikan dengan sedekah tersebut ya, kepada siapapun. Ya. Jadi ibadahnya umum, jangan menyembahkan satu jenis ibadah itu kepada yang selain Allah. Dan juga al-musyrik bihi, yang kemudian diperbuat kesyirikan kepadanya, yaitu objek dari kesyirikan tadi, pun umum. Ya. Berarti apa? Kesyirikan adalah suatu yang umum, ya, mencakup siapapun atau apapun yang dijadikan objek dari kesyirikan, dan juga mencakup apapun ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apabila itu dikategorikan sebagai ibadah mengandung unsur al-mahabbah wa ta'zim, yaitu kecintaan dan pengagungan, maka tidak boleh seorang untuk kemudian mempersembahkannya kepada yang selain Allah. Kembali kepada perkataan al-muallif rahimahullahu taala, wa dalilu qawluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala surat al-baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Yaitu sampai tidak terjadi, yaitu perkara yang merupakan kejelekan di muka bumi ini, sampai hilang kejelekan di atas muka bumi ini, yang dimaksud adalah kesyirikan. Sampai tidak terjadi, sampai tidak ada kesyirikan lagi. Wa yakunu dinu lillah, dan agama ini menjadi milik Allah atau dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka semua yang melakukan kesyirikan. Tidak membeda-bedakan di antara kaum musyrikin tadi, antara yang beribadah kepada orang-orang saleh atau nabi dengan yang kemudian beribadah kepada benda-benda mati. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, qauluhu, perkataan muallif wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. قَالَ أَيْتْ دَلِيلْ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ, yaitu yang dimaksud oleh mu'alif bahwasannya ini adalah dalil untuk memerangi kaum musyrikin. مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمْ حَسْبَ مَعْبُودَاتِهِمْ, tanpa kemudian membeda-bedakan di antara mereka sesuai dengan jenis-jenis yang diibadahi, jenis-jenis persembahan mereka, tidak ada kemudian perbedaan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Wa hadza 'amun likulli musyrikin, perintah ini ya umum, mencakup seluruh kaum musyrikin. Lam yastathni ahadan, tidak ada kemudian pengecualian terhadap seorang pun. Waqatiluhum, dan perangilah mereka, tidak ada illanya. Waqatiluhum illa, perangilah mereka kecuali, kecuali yang seperti ini dan seperti ini, tidak ada. Misalnya waqatiluhum illan nasara, tidak ada. Ya. Tapi apa waqatiluhum, tidak kemudian ada istisna, tidak ada pengecualian padanya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah. Wal fitnatu asyirku, dan fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ai la yujadu syirkun, yaitu sampai tidak ada kesyirikan. Artinya sampai terbasmi kesyirikan tersebut, sampai betul-betul hilang dan sirna kesyirikan dari muka bumi. Ini kemudian tujuan dari peperangan tadi, memusnahkan kesyirikan. Qala wa hadza amun, dan ini juga umum. Ayu syirkin, syirik, kesyirikan apapun, termasuk dalam ayat ini, termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, sampai tidak terjadi kesyirikan apapun yang diperbuat di muka bumi ini. Qala sawa'an asyirku fil awliya wa salihin, sama saja apakah kesyirikannya dengan menyembah para wali-wali dan orang-orang soleh, atau bil ahjari, atau bil ashjari, atau bil syamsi, atau bil qamar, atau kemudian dengan menyembah bebatuan, pohonan, atau matahari, atau juga bulan. Umum mencakup seluruh kesyirikan tadi, sampai sirna seluruh kesyirikan tadi, apapun yang dijadikan objek dan yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Qala wa yakunu ad-din, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya agama ini, ya, maksudnya apa agama? Takunul ibadatu kulluha lillah. Maksudnya ibadah, ad-din berarti apa? Agama yang dimaksud adalah ibadah. Ibadah ini semuanya hanya dipersembahkan bagi Allah. Itu tujuan dari peperangan tadi. Jadi tujuan dari peperangan untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan ghanimah. Bukan pula cuma sekedar untuk memperluas kekuasaan sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja dan penguasa-penguasa. Justru tujuan dari peperangan adalah apa? Dakwah. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah kepada tauhid, memusnahkan kesyirikan, dan kemudian meninggikan kalimat tauhid. Qala laysa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Tidak ada dalam peribadatan tersebut kesyirikan yang dipersembahkan kepada suatu apapun, siapapun dia, kepada seorang pun, siapapun orang yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Qala fala farqa baina syirki bil awliya'i was salihin aw bil ahjari aw bil ashjari aw bis syayatin aw ghairihim. Maka tidak ada perbedaan antara kesyirikan dengan para wali, atau dengan orang-orang soleh, atau dengan bebatuan, ataupun dengan pepohonan, atau dengan orang, dengan para syaitan, atau yang selainnya, yang selain yang disebutkan tadi. Jadi Syekh Shalal Fauzan di sini ingin menjelaskan maksudnya dari ayat ini saja, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu umum. Waqatiluhum, dan perangilah mereka, hum di sini ya, umum. Kenapa? Tidak ada pengecualiannya. Kemudian dari kata fitnah, hatta la takuna fitnah, sampai kemudian tidak ada fitnah, yaitu tidak ada kesyirikan. Kesyirikan juga umum di situ, mencakup kesyirikan apapun. Kemudian dari firman Allah, hatta wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama ini menjadi milik Allah atau dipersembahkan kepada Allah, artinya betul-betul ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kemudian kesyirikan sama sekali. Jadi betul-betul ayat ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah umum, mereka semua diperintahkan untuk diperangi supaya tidak terjadi kesyirikan sama sekali di muka bumi ini. Kemudian kita kembali kepada matan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, wa dalilu syamsi wal qamari, dan dalil mengenai matahari dan bulan. dalil bahwasannya matahari dan bulan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wa an-nahar wa asy-syamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Surat Fussilat ayat ke-37. Dan termasuk ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, malam dan siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Artinya jangan beribadah. Sujud adalah suatu ibadah yang agung, yang apa namanya, merupakan suatu gerakan yang paling agung dari sholat, mencakup atau kemudian merupakan suatu gerakan yang paling agung dari sholat. Jadi maksudnya adalah jangan kemudian sholat dan jangan kemudian beribadah dengan suatu ibadah apapun kepada matahari dan bulan, baik itu sujud, baik itu kemudian yang selainnya berdoa. Maka jangan dipersembahkan kepada matahari dan bulan. Qalat Syekh Shalal Fauzan dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Ya, karena kan Allah Subhanahu wa taala ketika melarang dari sesuatu, berarti memang di situ menunjukkan ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang dilarang tadi. Tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu dalam keadaan tidak ada wujudnya orang yang seperti ini keadaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Tidak, janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Berarti apa? Memang ada orang yang kemudian sujud kepada matahari dan bulan. Dan ada indikasi yang lainnya yang akan disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, bahwasanya di situ ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Dalam hadis Rasulullah, qala wa li hadha naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'ani sholati 'inda tulu'is syamsi wa 'inda ghurubiha. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan salat ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya matahari. Ini termasuk waktu larangan, dua waktu larangan yang sangat keras larangannya, untuk jangan sampai seorang sholat ketika terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Ini di dalam catatan kaki disebutkan bahwa yang dimaksud adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataharu ahadukum fayusalli 'inda tulu'is syamsi wa la 'inda ghurubiha. Jangan sampai salah seorang dari kalian itu menyengajakan mencari-cari waktu, fayusalli 'inda tulu'is syams, maka dia salat ketika tepat terbitnya matahari, wa la 'inda ghurubiha, atau ketika sedang tenggelamnya matahari. Dua waktu yang terlarang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Dan juga dalam hadis yang lainnya disebutkan illahnya, dikarenakan ketika terbitnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan, baina qarnai syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ketika itu bersujudlah para penyembah dari matahari tadi dalam keadaan syaitan membayangkan dan kemudian mengangan-angankan bahwasanya seakan-akan mereka itu bersujud dan menyembah kepada syaitan tadi. Demikian pula ketika tenggelam pun tenggelam di antara dua tanduk syaitan, dan juga para penyembah matahari sujud dan beribadah kepada matahari tersebut ketika saat tersebut. Itu dalam hadis yang lain. Qala Syekh Shalal Fauzan, walihada naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari sholat ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya. Saddan lizari'ah, untuk menutup celah. Lianna hunaka man yasjudu lisyamsi inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Karena di sana ada orang-orang yang bersujud kepada matahari ketika terbitnya dan bersujud kepadanya ketika tenggelamnya. Fanuhina an nusalliya fi hadzal waqtain. Oleh karena itu kita dilarang untuk salat pada dua waktu ini. Wa in kanat as-salatu lillah, walaupun kemudian salatnya adalah untuk Allah. Bukan kemudian sujud kepada matahari tersebut sebagaimana yang diniatkan oleh kaum musyrikin. Sujudnya kepada Allah. Menghadapnya ke arah kiblat, bukan ke arah matahari. Bukan ketika terbitnya matahari salat ke arah timur, kemudian ketika tenggelamnya matahari salat ke arah barat, tidak. Bukan seperti yang dilakukan musyrikin. Salatnya tetap ke kiblat. Tapi kemudian waktunya saja yang dicari-cari untuk kemudian dekat dengan waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Saddan lizari'ah ini dilarang. Untuk kemudian menutup celah, maka ini dilarang. Menutup celah kesyirikan. Qala lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyabahatun li fi'l musyrikin. Akan tetapi ketika dalam ibadah salat pada waktu tersebut ada keserupaan dengan perbuatannya orang-orang musyrik, muni'a min dzalika, saddan lizari'ah. Kemudian dilarang hal tersebut untuk menutup celah allati tufdi ila syirk, yang kemudian akan mengantarkan kepada kesyirikan. Karena apa? Al-musyabahatu fi zahir yuaddi ila al-musyabahati fil batin. Mencontoh dan keserupaan dalam hal zahir, maka akan kemudian membawa kepada al-musyabahah fil batin, keserupaan dalam hal batinnya. Yang awalnya sholat, memang sholatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun dalam hal waktunya serupa dengan waktunya yang kemudian orang-orang musyrik bersujud kepada matahari. Dari sisi ini ada keserupaan secara zahirnya. Yang ini ibadah, yang itu juga ibadah. Tapi yang sujudnya kepada matahari, secara batinnya kepada apa? Matahari. Yang satunya kemudian memang betul-betul ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keserupaannya dalam hal zahir saja. Batinnya lain. Namun kemudian akan menyeret kepada keserupaan dalam hal batin. Ketika dikhususkan pada yaitu waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Kalau siapa yang kemudian menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka, kaum tersebut. Yang kemudian ibadahnya serupa dengan ibadahnya kaum musyrikin, maka dikhawatirkan kemudian akan betul-betul menjadi seperti mereka. Betul-betul terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu ditutup celahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu kaidah yang agung dalam syariat Islam, yaitu menutup celah yang membawa kepada perkara-perkara keburukan. Qala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa'a bin nahyi 'ani syirki wa saddi dzara'i'ihi al-mufdiyati ilaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa larangan dari kesyirikan. Yang jelas-jelas syirik dilarang. Dan juga datang dengan membawa apa? Wa saddi dzara'i'ihi. Dan juga datang dengan menutup celah yang kemudian membawa kepada kesyirikan tadi. Perkara-perkara yang memang bukan kesyirikan, tapi dikhawatirkan akan menjatuhkan seorang kepada kesyirikan pun ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti tajassusul qabr, yaitu kemudian melepa atau kemudian juga meninggikan qabr, dijadikan padat seperti itu kuburan, kemudian juga ditinggikan, dibangun, kemudian juga dikasih, diberi sitar atau diberi lampu, itu semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Membawa kepada perbuatan pengagungan kuburan dan itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Itu contoh yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari atau kemudian menutup celah-celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun seorang ketika meletakkan lampu di kuburan, ya, menaranginya, syirik atau bukan? Bukan kesyirikan. Dari sini kesyirikan yang merupakan syirik besar, besar. Tapi apa? Suatu perkara yang kemudian mengantarkan kepada kesyirikan, dan itu kemudian dihukumi oleh para ulama sebagai syirik kecil. Ya, sebagai syirik kecil. Ya. Allah alam tentang perkara tersebut apakah dihukumi sebagai syirik kecil yaitu meletakkan lampu, apakah kemudian dihukumi sebagai syirik kecil, tapi kemudian ada kaidah yang lainnya bahwa segala sesuatu yang kemudian membawa kepada kesyirikan yang merupakan syirik besar dihukumi sebagai syirik kecil, tapi Allah alam tentang ta'yinnya apakah kemudian meletakkan lampu adalah dihitung sebagai syirik kecil, Allah alam harus dilihat lagi. Harus dimurojaah kembali. Baik. Kemudian juga ada faedah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala bahwasanya mengapa kemudian orang-orang tersebut sampai beribadah kepada matahari dan kepada bulan, ya tidak lain dikarenakan mereka mengagungkan matahari tersebut dan juga bulan dikarenakan keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala memang ya. Zahir, nampak dikatakan oleh Syekh Ubaid seperti sultanu an-nahar wa sultanu al-lail, penguasa siang dan penguasa malam. Asy-syamsu sultanu an-nahar, matahari sebagai penguasa siang dan qamar sebagai sultanu al-lail, sebagai penguasa malam. Yang kemudian manusia membutuhkan cahaya dari matahari dan juga dari bulan tersebut. Maka inilah yang kemudian menjadikan mereka betul-betul mengagungkan matahari dan bulan tersebut. Namun kemudian dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu hanya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja. Bahwasanya keagungan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran penciptanya. Maka dikatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka, yaitu menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan yaitu malam dan juga siang. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memiliki keagungan yang sesungguhnya, ya. Memiliki al-azama yaitu keagungan yang yaitu sempurna. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, jangan kemudian kepada makhluk-makhluk tadi, walaupun kemudian makhluk-makhluk tadi memang memiliki posisi di dalam diri-diri manusia, di dalam jiwa-jiwa manusia. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan wa dalilul malaikah, dan dalil tentang malaikat. Nah, jadi al-mu'allif pada awalnya menyebutkan secara global, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah batu-batuan, ada yang menyembah pohon-pohonan. Kemudian setiap perkara yang disebutkan oleh al-mu'allif tadi didatangkan dalilnya oleh al-mu'allif. Bagaimana betul-betul Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala berusaha untuk mendatangkan dan menghubungkan antara suatu perkara dengan dalilnya. Inilah contoh dari seorang ulama yang rasih, yang kokoh ilmunya dalam hal menyampaikan perkara syariat, selalu berusaha menghubungkan suatu hukum dengan dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.